Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, itulah kerinduan kami mempunyai satu komitmen yang kuat. Kami mengikuti-Mu, mengikut Kristus. Itu sebabnya kami menjadi orang Kristen. Saudara, terima kasih kalau Engkau membiarkan, bahkan Engkau memilih kami untuk kami ikuti dan perlindungan-Mu menyertai kami. Dalam perjalanan yang panjang seumur hidup ini, kami memerlukan kekuatan Roh Kudus sehingga kami tidak ingkar, kami tidak gentar, kami tidak undur. Tuhan, kami ingin lebih jauh lagi mengenal Engkau, bahkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, dan kami semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kebaktian umum yang pertama sampai ketiga akan disampaikan oleh Guru Injil Matindas Wenas, Saudara ya. Beliau pelayanan di GKI Sunter, ya. Kalau Saudara melihat nama famnya, Saudara tahu dari mana, begitu ya. Dari Manado, Saudara ya. Sebelumnya cukup lama di BSD. Jadi dia familiar dengan Kota Tangerang gitu ya. Kami persilahkan Pak Matindas. Selamat pagi, shalom. Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan istimewa pagi hari ini untuk kami dapat beribadah kepada Engkau di dalam tempat yang nyaman. Kami tahu itu semua anugerah Tuhan, dan kami berdoa biarlah pada saat ini ya Tuhan, ketika kami mau merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami, supaya fokus daripada hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, hanya tertuju kepada kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu menguasai kami. Pimpin kami semua, berkati juga hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu bagikan semua adalah kebenaran daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang jemaat di Pergamus. Mari kita membuka Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita baca secara bergantian, saya bacakan ayat 12, Bapak Ibu semua membacakan ayat 13. Kemudian sampai kepada 17 kita baca bersama-sama. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, Ia memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya bertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat jemaat di Pergamus ini adalah Pergamus ini adalah satu kota yang besar pada saat itu. Dan ada beberapa kota sebetulnya yang besar dan terkenal pada saat itu, yang termasuk yang pertama itu adalah Efesus. Efesus itu pada saat itu adalah pusat daripada politik. Kemudian Smyrna yang minggu lalu pasti kita sudah bahas ya, itu adalah pusat dari komersial. Kemudian yang ketiga, Pergamus ini adalah pusat religius. Nah, sehingga di sana sebetulnya di kota ini ada banyak sekali kuil-kuil yang ada di sana ya. Ada kuil dewa Zeus, ada kuil dewa Athena, ada kuil dewa Dionysius, Asclepius. Kemudian ada kuil dari Kaisar Augustus. Di sana juga ada kuil daripada Hadrians. Nah, di sana begitu banyak kuil yang ada di daerah itu atau di kota itu. Dan Pergamus ini menjadi pusat juga kesehatan ya. Sehingga Pergamus menjadi kota yang terkenal, menjadi pusat di mana orang-orang datang ke kota itu untuk berobat ya, untuk mencari kesembuhan, karena kuil atau dewa Asclepius itu adalah dewa kesembuhan. Jadi ada tempat, ada kuil di sana seperti kayak rumah sakit, karena di sana ada medis, ada segala macam. Jadi ada orang sakit itu datang ke sana, kemudian mereka berbaring di sana, kemudian kuil itu dilambangkan dengan ular begitu ya. Kemudian kalau mereka lagi tidur berbaring, kemudian di situ banyak ular. Kalau ada ular itu lewat, ularnya tidak berbisa, jadi ular untuk kesembuhan. Tradisinya seperti itu ya, kesembuhan. Jadi kalau ular itu melewati mereka, jadi mereka percaya mereka bisa sembuh pada saat itu juga. Jadi itu kepercayaan mereka. Dan Pergamus ini terkenal dengan pusat kesehatan ini sampai 700 tahun. Luar biasa. Dan tentunya penyembuhan di tempat itu adalah penyembuhan dengan kuasa setan. Nah, di sana dikatakan bahwa di awal di ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan bicara tentang tahta setan. Nah, kenapa dikatakan tentang tahta setan? Karena memang di sini banyak kuil, ya. Banyak kuil yang memberikan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa orang Yunani dan kepada kaisar Roma, sehingga di tempat itu dikatakan seperti tahta daripada setan. Karena kompleks kota itu penuh dengan kuil-kuil dan penyembahan-penyembahan berhala. Dan kalau kita tahu di situ juga ada satu altar yang sangat besar di kota itu, sangat besar dari batu, itu altar tempat persembahan kepada dewa Zeus. Karena mereka percaya kepada dewa Zeus adalah dewa yang dapat memberikan mereka kemakmuran, keuntungan, dan sebagainya. Sehingga mereka terus memberikan persembahan kepada mereka. Nah, di dalam kota ini juga, kalau kita lihat bahwa di sana adalah kota, kenapa dikatakan tentang kota adalah tahta daripada setan? Oleh karena di sana juga terjadi penderitaan-penderitaan kepada penganiayaan-penganiayaan kepada pengikut-pengikut Kristus. Dan di sana ada contoh seorang yang bernama Antipas, tetapi sebetulnya tidak diberikan keterangan lebih jauh tentang siapa dia, tetapi kemungkinan besar dia adalah orang pertama yang menderita, yang dianiaya di kota itu karena dia adalah pengikut daripada Kristus. Dia pertama, orang pertama yang mati di sana, sehingga dia disebutkan di sana. Namun di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata bahwa ada beberapa keberatan aku tentang kamu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, hidup di kota yang dikatakan tahta setan, orang-orang yang siap untuk menderita di dalam penganiayaan pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku ada beberapa keberatan kepadamu, karena di antaramu saat ini ada pengikut-pengikut daripada ajaran Bileam, ada pengikut-pengikut daripada ajaran Nikolaus. Nah, apa itu pengikut? Apa itu ajaran-ajaran Bileam atau Nikolaus ini? Sebetulnya tidak berbeda antara mereka berdua nih. Nah, yang pertama adalah bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengajarkan tentang untuk hidup kompromi. Kompromi dalam hal apa? Yang pertama adalah mereka kompromi akan hidup mereka. Di mana orang-orang ini kalau dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 bagian terakhir, kalau Bileam itu menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kalau kita ingat kepada bagian di dalam Bilangan pasal 22 sampai 25, maka kita akan melihat di sana tentang kisah Bileam. Ya, Bileam itu adalah seorang pelihat. Ya, boleh pada saat itu dikata pelihat itu ada sama seperti nabi. Ya. Kemudian dia itu didatangi oleh utusan daripada Raja Balak, karena Raja Balak ini ketakutan melihat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ini menjadi bangsa yang sangat kuat. Siapapun yang berhadapan dengan dia pasti kalah. Sehingga dia takut nanti sebentar lagi orang Israel ini akan melewati daerahnya. Makanya dia datang ke Bileam, suruh utusan datang ke Bileam untuk apa? Suruh kutuki orang Israel itu. Tetapi yang terjadi adalah waktu mereka datang, Bileam bilang, oke, tunggu semalam, saya mau tanya sama Tuhan. Kemudian besoknya Bileam bilang, tidak bisa, saya tidak bisa ikut dengan kamu, saya tidak mungkin mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa itu adalah bangsa yang bersama dengan Tuhan. Namun mereka memaksa katanya begini, kami akan memberikan persembahan yang sangat besar kepadamu. Persembahan yang sangat besar kepadamu. Kalau kamu mau mengutuki bangsa Israel. Nah, padahal Tuhan sudah bilang kepada dia, kamu gak boleh ikut dengan mereka, kamu gak boleh mengutuki bangsa Israel. Tetapi karena dibilang, kami akan memberikan banyak persembahan, maka Bileam akhirnya berpikir, oh ya, tunggu lagi, kamu tinggal semalam lagi, saya akan berdoa sama Tuhan, saya akan tanya sama Tuhan. Dan di situ sebetulnya kesalahan daripada Bileam. Dia tidak mendengarkan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan seperti membiarkan dia pergi. Dan bahkan Tuhan jadi murka, dan dalam perjalanan dia itu bersama dengan keledai itu beberapa kali menghindar, dan dia marah sama keledai. Padahal keledai itu menghindar karena ada malaikat Tuhan di depan. Dan malaikat Tuhan bilang, dia menghindar karena aku. Justru kalau dia tidak menghindar, kamu itu pada saat ini juga mati. Ya. Tetapi akhirnya Bileam itu pergi, dan dia ketemu dengan Balak. Dan dia suruh siapin semua untuk korban-korban persembahan. Tetapi Bileam bilang kepada Balak, saya akan hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada saya. Ya, akhirnya disuruh untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi yang terjadi adalah justru dia memberkati bangsa Israel. Begitu juga seterusnya. Ketika dia diminta untuk mengutuk, justru sebaliknya, dia memberkati. Tetapi Balak jadi marah. Aku seharusnya akan memberikan kamu persembahan yang besar, tapi aku minta kamu kutuk, kamu justru berkati. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, sebetulnya di dalam pasal 31, kita melihat di sana bahwa di sana dikatakan bahwa Bileam itu menasehati Raja Balak untuk apa? Untuk berdamai dengan orang Israel dan menyerahkan perempuan-perempuan mereka kepada orang-orang Israel, supaya mereka bisa hidup bersama dengan orang Israel dan bisa bersina dengan orang Israel. Mereka boleh menikah dengan orang Israel. Pada orang Israel dikatakan gak boleh menikah atau bersetubuh dengan orang-orang yang di luar daripada orang Israel. Maksudnya untuk menikah ya, bukan hanya bersetubuh. Tetapi orang Israel pada saat itu gagal oleh karena sehingga 24 ribu orang meninggal oleh karena nasihat daripada Bileam, yaitu kompromi terhadap kebenaran yang Tuhan sudah bilang kepada orang Israel. kamu tidak boleh mengambil bangsa lain untuk menjadi istrimu. Tetapi orang Israel kompromi dengan menerima perempuan-perempuan yang diutus oleh Balak. Dan mereka akhirnya mati pada saat itu. 24 ribu orang. Dan di dalam konteks pada saat ini, kebenaran firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada orang-orang di antara kamu yang mengajarkan ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus, yaitu supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kalau kita mendengar persembahan berhala, maka kita bisa sedikit confused ya. Karena kalau kita ingat di dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus di sana mengajarkan tentang sebetulnya kita enggak usah takut dengan masalah persembahan berhala. Kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan, makan aja. Tetapi kalau kamu diundang terus dikasih, ternyata itu ada persembahan berhala, makan aja. Tetapi kalau ada orang itu yang punya iman yang lemah, terus mereka bilang itu persembahan berhala, ya sebaiknya kamu jangan makan, supaya mereka jangan tersandung. Tetapi masalahnya Paulus mau katakan pada saat itu adalah supaya mereka jangan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi orang yang imannya belum kuat. Jadi sebetulnya mau makan apa saja silakan, ya. Karena kamu makan itu kamu berarti melakukannya untuk Tuhan. Gak usah takut, Paulus bilang begitu. Tetapi kalau dalam konteks ini konteks berbeda. Orang-orang ini, yang beberapa orang ini yang pengikut daripada Bileam ini, mengajarkan untuk kompromi, untuk makan dan minum dari persembahan di altar-altar itu, dan hidup bersina untuk apa? Untuk mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Dengan orang-orang yang non-Kristen di Pergamus. Termasuk hidup di dalam pemerintahan daripada Roma. Artinya apa? Artinya daripada nanti kamu menderita, ya, ini ajarannya. Daripada kamu nanti menderita, lebih baik kamu hidup bersama. Kalau kamu hidup bersama dengan mereka, kamu sudah ada hubungan dengan pemerintah, dengan Roma, dengan orang-orang di sana, kamu tidak akan dimusuhi. Kamu tidak akan ditolak. Dan kamu akan bebas dari penderitaan dan penganiayaan. Ini sebetulnya yang diajarkan oleh daripada pengajaran Bileam ini dan pengajaran Nikolaus. Hidup, gak usah takut dengan hal begitu. Hidup bersama aja. Menikah dengan mereka. Ketika kamu menikah dengan mereka, kamu menjadi bagian daripada mereka. Kalau kamu menjadi bagian daripada mereka, mereka tentunya tidak akan menganiaya kamu. Maaf. Itu yang diajarkan. Dan hal ini kalau dibiarkan, maka ini akan mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di Pergamus pada saat itu. Padahal mereka ingat, sebetulnya mereka melihat bahwa ada seorang yang bernama Antipas yang rela mati menderita demi imannya. Tetapi ini tidak akan bertahan lama kalau di antara orang-orang Kristen pada saat itu di Pergamus ada orang yang punya pengajaran-pengajaran yang tidak benar seperti demikian. Jadi ingat, mereka bukan tidak percaya kepada Kristus. Mereka tetap percaya kepada Kristus. Mereka tetap beriman kepada Kristus. Tetapi ajaran ini mengatakan, gak apa-apa. Kamu hidup menikah dengan mereka. Kamu hidup berbaur dengan mereka. Supaya kamu hidup bisa tenang. Bisa damai. Dan kamu tidak usah mengalami penderitaan. Artinya adalah, simpelnya adalah, mereka beriman kepada Kristus, tetapi menolak salib. Mereka beriman kepada Kristus, tetapi mereka tidak mau hidup menderita. Mereka beriman kepada Kristus, tetapi mereka tidak mau mengalami yang namanya penderitaan dan penganiayaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak pengajaran-pengajaran juga pada saat ini, bukan hanya pada zaman dahulu, pengajaran-pengajaran pada saat ini yang mengatakan kalau kamu percaya Kristus, kamu tidak akan sakit. Kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu tidak akan menderita. Hidup kamu akan senang. Firman Tuhan mana yang mengajarkan hal demikian? Ini pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kalau Kristus sendiri datang ke dunia ini menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib, masakan pengikut-pengikutnya akan menjadi pengikut-pengikutnya yang hidup tanpa penderitaan. Maka Paulus bilang, memang salib, memang penderitaan itu ada suatu kebodohan bagi dunia. Tetapi ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Karena di dalam penderitaan Kristus di salib itu, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus boleh memperoleh keselamatan. Dan bersyukur sebetulnya kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami penderitaan. Kenapa saya katakan begini? Di Tangerang sini ada rumah sakit Sitanala. Bapak Ibu pasti lebih tahu. Tahun mungkin 8 tahun yang lalu, waktu saya masih di STTRI, kita pernah ke sana dan bikin Natal bersama di sana. Kemudian diceritain orang-orang di sana. Kita tanya, gimana orang-orang di sini? Oh iya, sebetulnya banyak yang sudah kita bawa ke sini, tetapi banyak juga yang pergi, ya, karena mereka sebetulnya lebih menikmati hidup di luar sana. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah hal ini, bahwa orang yang sakit kusta, mereka tidak merasakan apa yang namanya sakit, ya, sehingga di dalam satu buku yang ditulis oleh Philip Yancey, ya, dia menceritakan bahwa penderitaan itu anugerah. Rasa sakit itu anugerah. Coba bayangin kita di dalam kondisi seperti orang yang sakit kusta. Jari-jarinya lepas, dia tidak rasa sakit. Ya, tangannya buntung, dia enggak rasa sakit. Sehingga pengobatan yang paling penting adalah membuat mereka merasa sakit. Kalau mereka merasa sakit, maka mereka berusaha untuk sembuh. Kalau mereka tidak merasa sakit, mereka tidak akan berusaha untuk sembuh. Jadi orang-orang yang sakit kusta adalah orang-orang yang tidak merasakan sakit. Nah Bapak Ibu, kita harus bersyukur kalau kita masih rasa sakit. Karena kalau sudah seperti demikian orang-orang kusta ini, kita bisa kehilangan kuping, kita bisa kehilangan semua jari-jari kita tanpa kita merasakan sakit apa-apa. Penderitaan itu adalah anugerah. Tapi orang-orang ini berusaha menghindarkan diri dari penderitaan, tetapi mengikut Yesus. Bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, tetapi kita siap juga untuk mengikut Dia, mengikut Dia di dalam penderitaan. Kalau kamu adalah muridku, kalau kamu mengikut aku, kamu harus memikul salib, siap untuk menderita. Ada satu kisah seorang yang bernama Douglas. Dia seorang yang pintar dan brilian, ya. Ketika dia lulus di dalam kuliahnya, dia lulus dengan cum laude, nilainya yang sangat luar biasa baik, sehingga banyak perusahaan yang minta dia untuk kerja di tempat mereka. Kemudian dia tidak mau. Kenapa? Dia sudah menyerahkan dirinya untuk mengikut Yesus. Dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan dia pergi bersama istrinya hidup di salah satu daerah agak terpencil di pinggiran kota untuk melayani Tuhan di sana bersama anaknya. Nah, satu kali istrinya itu sakit. Waktu istrinya sakit, dia bawa check up ke rumah sakit. Ternyata didiagnosa bahwa istrinya itu menderita kanker stadium 4. Sehingga pada saat itu dia harus bolak-balik untuk ngantar istrinya kemo. kemo. Dan bersamaan pada saat itu juga, dia harus menjadi seorang ayah dan seorang ibu bagi anaknya yang masih remaja. Jadi setiap hari itu yang dia lakukan, merawat istrinya, merawat anaknya, dan pelayanan. Nah, satu malam dia itu bersama istrinya ya, dan anaknya itu pergi ke kota untuk ikut, untuk mau kemo untuk istrinya. Tetapi dalam perjalanan pulang ya, mereka itu, mobil mereka itu ditabrak oleh truk yang sopirnya karena mabuk. Sopirnya mabuk dan ditabrak. Dan mobilnya itu hancur ya. Anaknya itu luka-luka dan patah tangannya. Istrinya juga luka-luka. Dan Douglas ini matanya tuh kena beling dan kena benturan. Sehingga akhirnya matanya yang satu itu kena beling dan kena benturan, jadi gak bisa melihat dan bergerak tanpa bisa dikontrol begitu. Dan gak bisa melihat. Yang satunya lagi sudah sulit untuk melihat, jadi harus pakai kacamata yang khusus supaya dia dapat melihat. Sehingga kalau dia naik tangga, dia harus berpegangan kepada tangga supaya dia bisa naik ke tangga. Mendengar kisah ini, seorang yang bernama Philip Yancey datang kepada dia, ingin wawancara. Di dalam bukunya yang ditulis Disappointment of God, kekecewaan terhadap Allah. Kemudian Philip Yancey wawancara dengan dia, tanya-tanya, gimana kondisimu? Dia bilang, oh iya, saya baik. Terus Philip Yancey sampai kepada satu pertanyaan yang penting, yang untuk itu dia datang. Douglas, apakah kamu kecewa terhadap Allah karena penderitaan yang kamu alami ini? Kemudian Douglas itu melihat Philip Yancey itu. Dia memandang dia dengan serius dan sungguh-sungguh, dan dia berkata, sekalipun saya tidak pernah kecewa kepada Allah. Wah, kaget Philip Yancey. Dijawab dengan demikian tegas, demikian sungguh-sungguh. Philip Yancey berkata, kenapa kamu bisa mengatakan demikian? Dia berkata begini, di dalam hidupku saya percaya, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan masakan dalam hidup saya cuma mengikut dia untuk mencari kesenangan, apa yang baik, berkat-berkat dari dia. Dan masakan saya menolak penderitaan yang terjadi dalam hidup saya. Sekali-kali saya tidak akan pernah menyangkal Yesus sebagai Tuhanku dan sebagai juru selamatku. Luar biasa. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Douglas, dia begitu menderita, tetapi dia tetap teguh di dalam imannya, mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukan hanya berkata, aku percaya kepada Engkau sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku. Tetapi kita mengikut dia di dalam hidup kita, termasuk di dalam penderitaan sekalipun. Karena penderitaan daripada Tuhan itu adalah penderitaan, adalah anugerah Tuhan. Supaya iman kita boleh mengalami pertumbuhan, kerohanian kita boleh mengalami pertumbuhan. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita, untuk kebaikan daripada kita, dan kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi gereja Tuhan. Amin. Dan biarlah ketika kita mengikut Yesus, kita tetap teguh di dalam dia. Kita tidak takut penderitaan. Penderitaan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat bagian ini, apalagi yang menjadi kompromi sebetulnya dari orang-orang ini? Ya, dari orang-orang yang pengikut Bileam dan pengikut Nikolaus ini. Yang pertama, kalau kita ingat ya, waktu Bileam itu, kenapa akhirnya dia itu melawan perintah Tuhan untuk tidak pergi? Kenapa? Karena dijanjikan uang yang banyak. Karena dijanjikan uang yang banyak. Nah, di dalam konteks daripada bagian ini, kalau kita tahu, ketika orang-orang itu bisa berkompromi, hidup bersama dengan orang-orang dari kerajaan Roma atau orang-orang Yunani yang ada di tempat itu, maka mereka tidak harus menderita. Satu. Yang kedua, berarti mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dalam hal materi. Mereka mengharapkan mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam hal materi. Ini salah satu pengajaran yang diajarkan oleh pengikut William dan pengikut daripada Nikolaus ini. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah, maka kita bisa mendapatkan keuntungan sebetulnya dari relasi itu. Kita bisa berbisnis, betul? Dan kalau kita lihat konteks pada saat ini sebetulnya, maka seringkali ada orang ngomong begini, kalau kita berbisnis dengan pemerintah, tidak mungkin kalau kita gak nyogok. Padahal Pak Ahok bilang di dalam satu wawancara, dia bilang orang yang nyogok itu bodoh. Harusnya gak perlu nyogok begitu. Tetapi karena bangsa ini sudah korup, makanya jadi seperti demikian. Tetapi tidak beda juga dengan pada saat itu. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Roma pada saat itu, ya mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalam bisnis pada saat itu. Nah, inilah tawaran-tawaran yang diajarkan oleh pengajaran-pengajaran ini. Hidup berbaur dengan orang-orang itu, hidup tidak menderita, dan hidup boleh mendapatkan keuntungan, kekayaan, menikmati hidup di dalam hidup mereka pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika iman ya, ketika iman dipertentangkan dengan namanya harta atau kekayaan, seringkali ini menjadi sulit untuk kita memilih. Dan Tuhan Yesus di dalam Matius itu mengajarkan apa? Bahwa jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Jangan kamu mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mereka orang-orang yang di Pergamus ini, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Percaya Dia sebagai juru selamat mereka. Mereka teguh untuk hal itu. Tetapi di satu sisi, mereka juga mau hidup nyaman, mau hidup enak, mau menikmati apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi kekayaan daripada dunia. Itu yang terjadi. Sehingga Tuhan Yesus bilang sebetulnya di dalam Matius itu, jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Jangan kamu mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, sebetulnya kalau manusia yang katakan ini sungguh kurang ajar. Ya. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, kamu jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini disejajarkan. Tuhan Yesus loh yang ngomong. Kalau manusia yang mau ngomong kan kurang ajar, benarnya. Masa Mammon, harta, uang, kita sejajarkan dengan Allah. Tetapi yang ngomong Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu, manusia itu mudah ya, untuk meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan. Walaupun dia bilang, oh enggak, saya tetap beriman kepada Yesus, saya tetap percaya kepada Yesus. Dan banyak orang sebetulnya, orang Kristen di dunia ini yang berkata, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuanku. Tetapi hidupnya, hatinya sebetulnya, setiap hari pikirannya dia hanya kepada uang dan hanya kepada harta, hanya kepada kekayaan. Dan saya bisa buktikan itu saat ini juga. Siapa yang keluar rumah ya, tidak pernah lupa berdoa. Tidak pernah lupa. Saya juga lupa. S- Siapa yang keluar rumah lupa bawa dompet? Ada? Kalau pernah terjadi pun, kita akan ngomong dalam hati kita. Ingatlah, Matindas, ingat. Jangan sekali lagi terjadi kamu keluar, apalagi ke Jakarta enggak bawa dompet. Dompet konotasinya dengan uang tentunya ya. Kita seringkali bisa lupa berdoa, bisa lupa Tuhan. Tapi kita remind dalam pikiran kita, jangan pernah lupa uang. Kalau pergi-pergi. Karena mau ke toilet pun harus keluar 1000. Kalau enggak, bisa enggak dikasih. Bisa diteriakin setelah pulang, om, tante, belum bayar. Padahal kadang kita tuh bukan gak punya uang pada saat itu. Ada 10.000, 20.000. Terus kalau mau kasih di tempat yang di toilet gitu kan, nanti tukar dengan uang-uang yang jelek-jelek. Dan ya kita pikir macam-macam lah. Sehingga kalau bisa ya jangan tukar lah. Bapak Ibu terkasih, lihat ya, bahwa konteks kondisi kita manusia ini terlalu mudah untuk lupain Tuhan. Kalau kita dipertentangkan dengan masalah uang, harta, kekayaan. Dan memang kita gak bisa pungkiri ya bahwa sebetulnya uang atau harta ini, kalau kita bandingkan dengan Tuhan, ya, maka sebetulnya kita ada nilai-nilai ilahi di dalam uang. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Allah itu Maha tahu. Tapi uang juga Maha tahu. Kenapa? Kalau kita punya uang, apa yang ingin kita tahu, kita bisa dapatkan. Betul? Kita mau tahu tentang apa sih? Kalau kita ada uang, kita bisa pergi ke tempat itu untuk cari tahu. Atau kalau kita punya uang, kita bisa beli komputer, laptop, beli internet. Kita cari tahu deh yang kita mau tahu. Yang penting ada uang. Itu bukan masalah. Uang Allah itu Maha hadir. Benar? Kita percaya dimanapun kita berada, Allah itu hadir. Amin. Tapi uang juga Maha hadir. Dimanapun kita berada, herannya uang itu bersama dengan kita di dalam dompet dan tas kita, karena kita tidak akan pernah lepaskan. Maha tahu, Maha hadir, Allah itu Maha kuasa, benar. Tapi uang juga Maha kuasa. Dengan uang kita bisa menyuruh orang untuk bunuh orang lain. Dengan kekuasaan uang itu kita bisa melakukan apa saja, apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Ya, Mahkamah Konstitusi pun bisa dibeli. Orang berpikir itu paling hal yang paling terakhir, kira-kira yang paling benar. Yang menjadi pengharapan dari masyarakat Indonesia, Mahkamah Konstitusi, pimpinannya ternyata bisa dibeli dengan uang. Dan di internet saya lihat kepercayaan kepada MK, Mahkamah Konstitusi, tinggal 8%. Luar biasa gak? Uang. Dengan kita punya uang, kita bisa membeli apapun. Kita bisa melakukan apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali kepada bagian ini. Maka Tuhan bilang begini, ya, tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau, karena di antaramu ada orang yang mengajarkan pengajaran Bileam dan pengajaran Nikolaus, yang mengajarkan tentang hal-hal yang tidak benar. Sekali ada satu orang yang mengajarkan kebenaran yang tidak benar di dalam ruang ini, maka orang-orang di dalam ruang ini pelan-pelan akan terpengaruh. Pelan-pelan akan terpengaruh. Maka di banyak gereja mainstream yang ada di Indonesia ini, sebetulnya gereja yang awalnya adalah gereja reform, gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya Yesus ada, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan mengatakan Alkitab adalah kitab suci, satu-satunya kebenaran yang mutlak. Tetapi ketika ada satu orang yang liberal, ia mengajarkan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, Alkitab berisi firman Tuhan, maka pengikutnya sudah begitu banyak di Indonesia ini. Ia mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan, dan itu sungguh tidak benar. Aku harus langsung klarifikasi supaya kita jangan salah. Alkitab ini adalah firman Tuhan, kebenaran yang mutlak, yang ditulis kira-kira 1500 tahun oleh kira-kira 40 orang yang berbeda latar belakang, kehidupan, zaman, yang tidak pernah ngobrol. Kamu mau tulis apa? Nanti aku juga mau tulis itu. Gak pernah ada yang tahu. Tetapi coba bayangin, dari 1500 tahun mereka bisa menulis kebenaran yang mempunyai link, garis merah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau bukan Tuhan yang tulis, tidak mungkin ada orang yang bisa tulis demikian. Dan kalau kita tahu, sebetulnya di dalam gereja mula-mula ada seorang kaisar Roma yang bernama Diokletian yang berusaha menghancurkan Alkitab. Suruh bakar, cari Alkitab dan bakar, karena dia ingin menghancurkan kekristenan. Tetapi yang menarik adalah setelah kaisar Diokletian itu turun, naik kaisar yang bernama Konstantinopel. Dan pada zaman kaisar Konstantinopel, dia memerintahkan untuk orang-orangnya menulis Alkitab, memperbanyak menjadi 50 buah Alkitab. Itu zaman waktu itu loh. Kalau kita sekarang 50 Alkitab mungkin kita bisa fotokopi semalam sudah juga sudah selesai. Tergantung kemampuan dari mesin fotokopinya. Itu pada zaman itu tulis tangan, dan bukan tulis di kertas seperti kita. Tulis di perkamen-perkamen. Ya, ada kulit terus tulis di sana. Ya. Luar biasa enggak? Dia mau melawan Tuhan. Siapa dia? Ini bukan hanya kebenaran manusia yang bisa dihancurkan oleh manusia. Seorang yang bernama Voltaire, itu filsuf dari Prancis, dia bilang, nanti 100 tahun lagi kekristenan akan hancur dan Alkitab, kebenaran mereka itu, akan dilupakan orang. Dia mati setelah 50 tahun rumahnya dan percetakannya dipakai untuk mencetak Alkitab, tersebar ke seluruh dunia. Siapa dia manusia? Alkitab ini bukan ditulis oleh manusia, walaupun yang menulis ini manusia, tetapi Allah yang menulis lewat mereka di dalam karya Roh Kudus yang tidak bisa mungkin dipungkiri. Dan kita tahu pengajaran yang penting, ada Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Tapi kita sempat ada ikut satu kelas seminar ya, sebulan lalu ya Pak, sebulan yang lalu, dan mempertanyakan sebetulnya, apakah ada jalan lain selain daripada Yesus? Apakah ada keselamatan lain daripada di dunia ini selain daripada Yesus Kristus? Dan jawabannya tetap tidak ada. Tidak ada jalan lain. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah Tuhan. Yesus adalah manusia sejati. Dia juga adalah Allah yang sejati. Dan hanya Yesus manusia yang bisa memberikan pengampunan dosa. Dan tidak ada orang, pemimpin agama yang di dunia ini yang berani berkata, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan memperoleh keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada orang yang ngomong demikian di dunia ini. Dan pemimpin-pemimpin agama selalu melakukan kebaikan untuk apa? Untuk mereka masuk surga. Untuk bisa mereka masuk ke nirwana. Berusaha melakukan baik. Kalau pemimpin agama masih berusaha melakukan baik untuk pergi ke surga atau ke nirwana. Bagaimana mereka bisa membawa orang lain ke surga? Tidak bisa. Hanya Yesus yang bilang, kamu percaya kepadaku, kamu ikut aku, aku akan bawa kamu ke surga. Karena hanya melalui aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Nah, pengajaran-pengajaran penting ini harus kita pegang terus. Dan kita kembali kepada bagian ini, bahwa di dalam bagian ini Tuhan Yesus bilang, aku keberatan kepada beberapa orang yang mengikut pengajaran itu. Kamu harus bertobat, ya. Kamu harus bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut itu. Kamu harus bertobat. Artinya adalah apa? Kamu harus lebih takut kepada pedangku daripada pedang Romawi. Dia mengajarkan demikian kepada mereka. Kalau kamu bertobat, ya, maka barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih. Mana yang tersembunyi adalah apa? Siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang waktu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, di luar perempuan dan anak-anak, dalam Yohanes pasal 6. Di sana dia katakan bahwa akulah roti hidup. Kalau kamu makan tubuhku, kamu akan hidup. Dan di sini yang dimaksud dari mana yang tersembunyi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan batu putih itu menunjuk kepada suatu, sebetulnya seperti materai. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu, waktu para imam-imam itu mau ketemu Tuhan, maka mereka pakai baju efod. Dan baju efod itu ada batu-batu permata-permata itu yang menunjukkan mereka itu siap untuk bertemu, siap untuk bersekutu, siap untuk berkumpul dengan Tuhan. Hanya orang-orang itu yang bisa masuk ke dalam kemah itu, kemah pertemuan dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak pakai itu masuk pasti mati. Hanya itu. Jadi itu seperti meterai. Nih, kamu dikasih itu supaya kamu tahu kamu punya fasilitas untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Kamu punya fasilitas untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Kristus. Dan itulah pengertian di sana, dan kamu akan diberikan nama baru ketika kita di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita terus boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita bukan hanya mengikut Tuhan yang hanya datang ke gereja, tapi kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang, kita bisa tahu sehingga kita tidak terjebak ikut kepada pengajaran yang demikian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup bukan hanya sekedar pengakuan kepada Engkau bahwa kami punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami, yang adalah juru selamat kami, tetapi pengakuan iman ini kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun, dan kami tidak takut akan kesulitan, pergumulan, penderitaan. Karena itu pun anugerah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan supaya kami juga boleh mengalami pertumbuhan iman dan kerohanian. Dan berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengutamakan Tuhan Yesus Kristus lebih utama dari apapun juga, termasuk harta duniawi, termasuk kekayaan, termasuk uang ya Tuhan. Tuhan tolong, kami tahu kami lemah, sehingga seringkali ya Tuhan dalam hidup kami hari-hari, pikiran kami hanya terfokus kepada uang dan harta. Tapi tolong kami, supaya kami boleh mengutamakan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.